Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fiddin wal akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan kajian kita menelaah kitab At-Tauhid karya al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, pembahasan terakhir yang kita bahas adalah hadis Ibn Abbas yang menjelaskan di dalamnya na'am amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik, ikhwani fiddin a'azzakumullah, apa amalan itu? Apa amalan itu satu? Sitonra. Tidak minta untuk diruqyah. Tidak minta untuk diruqyah. Kalau dia minta, boleh? Boleh? Baik, boleh. Baik. Bagaimana dengan hadis riwayat Muslim? Ada hadis di dalam riwayat Muslim, di dalam hadis itu Nabi bersabda la yarqud, tidak meruqyah. Kalau la yastarqud, tidak minta. Kalau di dalam riwayat Muslim, tidak meruqyah. Jadi kalau kita berpatokan kepada riwayat Muslim bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu syaratnya tidak boleh meruqyah. Kapan dia sudah pernah meruqyah berarti tidak masuk. Ya, nah bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana dengan kalimat la yarqud? Berarti kalau kita berpatokan pada kalimat la yarqud, berarti setiap orang yang meruqyah, sudah pernah meruqyah, maka tidak masuklah dalam hadis. Tapi kalau kita berkata, kita mengambil kalimat la yastarqud, tidak meminta, beda ya, meruqyah dengan meminta. Kalau meruqyah, ya saya meruqyah. Tapi kalau meminta, saya minta orang lain meruqyah saya. Nah, ya. Nah, bagaimana dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi la yarqud, tidak meruqyah. Tidak meruqyah. Tapi bagaimana? Sini lagi. Hah? Baik. Sa'id bin Mansur. Jadi riwayat atau kalimat la yarqud, tidak meruqyah, itu tidak sahih. Itu tidak sahih dari Nabi. Tapi itu adalah kekeliruan dari seorang perawi yang bernama Sa'id ibn Mansur. Sementara perawi-perawi hadis yang lain yang jumlahnya banyak dan lebih utama dari dia, itu seluruhnya dengan kalimat la yastarqud, tidak meminta. Sehingga yang benar, kalimat yang benar, yang sahih adalah kalimat la yastarqud. Itu yang benar. Bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang yang tidak pernah meminta dirinya diruqyah. Itu yang benar. Adapun kalau meruqyah orang, itu tidak boleh saja. Bahkan Nabi menganjurkan, menganjurkan untuk meruqyah orang. Man istata'a minkum ayyam fa'akhahu faliyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan kebaikan, manfaat kepada saudaranya, maka silahkan dia lakukan. Baik. Yang pertama, yang kedua. Yang tengah, tengah lagi. Abu Aisyah, apa yang kedua? Walayat ta'un, apa artinya? Tidak meminta dikai. Tidak meminta dikai. Apa itu kai? Pengobatan dengan besi, besi panas yang ditempelkan di luka. Yang ketiga, amalan yang ketiga, Abu Awal. Apa yang ketiga yang memasukkan ke dalam surga tanpa hisab? Pertama, tidak minta rupiah. Yang kedua tadi, tidak minta dikai. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tidak boleh apa? Tidak boleh tatayur. Hasan, tidak boleh tatayur. Apa itu tatayur? Merasa? Merasa sial. Baik, jadi merasa sial kalau melihat burung begini, ah, pertanda tidak baik. Kalau ada hari begini, pertanda tidak baik. Kalau ada bulan begini, itu bagus. Ah, itu namanya tatayur. Ya, baik. Kalau tabrak kucing, begini nanti. Kalau begini, begini nanti. Ah, itu namanya tatayur. Tidak boleh melakukan seperti itu. Dan itu syirik. Kan datang nanti ya. Baik. Yang terakhir, apa yang terakhir? Abul Fadl. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa artinya? Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Nah, itulah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan yang terakhir ini yang berat. Ya. Yang terakhir ini yang sulit. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita bertawakal kepada manusia. Umumnya kita bertawakal kepada bos. Umumnya kita bertawakal kepada jabatan dan seterusnya. Baik, bertawakal kepada dokter. Ya, umumnya kita seperti itu. Tapi jarang di antara kita yang tawakalnya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab berat. Berat ya. Kalau yang pertama bisa saja, tidak minta rupiah, bisa kita. Tidak minta kain, tidak bertatayur. Tapi yang keempat ini, nah disinilah beratnya. Dan disinilah pentingnya bagi kita untuk terus menerus na'am mendalami tauhid, mendalami taat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam hadis tersebut, Ukasha berdiri minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya. Doakan saya. Maka Nabi berkata, anta minhum, iya, kamu termasuk dari mereka. Jadi Ukasha termasuk dari orang-orang yang masih surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian berdiri lagi yang lain. Minta juga kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan juga saya. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha sudah mendahului kamu. Pertanyaan saya, kenapa Nabi tidak doakan yang kedua? Kenapa Nabi tidak doakan yang kedua? Hah? Apa? Menimbulkan sifat pasrah. Maksudnya gimana? Baik. Ayo. Jadi ketika Nabi nanti doakan, nanti dia na'am tidak mau lagi beramal begitu. Nanti akan malas-malasan. Baik. Nah, siapa lagi yang lain? Ada yang lain? Ada dua alasan ya yang pernah kita sebutkan. Kenapa ulama menyebutkan dua alasan? Tapi bisa jadi juga tadi kalau dia sudah didoakan, nanti dia saya sudah dapat doa. Ya kalau begitu sudah. Karena saya kan sudah didoakan oleh Nabi dan Nabi doanya itu makbul. Baik. Ada yang lain? Ada dua dulu pendapat ulama. Pak Amir. Hasan. Karena yang kedua itu tidak sama, tidak memenuhi kriteria seperti Ukasha. Kalau Ukasha langsung didoakan oleh Nabi, tidak pikir-pikir Nabi, iya kamu, masuk. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa Ukasya berhak. Dia sudah memenuhi syarat, tawakalnya luar biasa. Ya, dan terbukti tawakalnya Ukasya ketika perang Uhud, perang Badar luar biasa. Ya kan? Dan betul-betul Ukasya meninggal apa? Mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang murtad. Ya, baik. Terus Yang kedua, apa alasan ulama yang kedua? Kenapa tidak didoakan yang kedua? Baik, ulama berkata dia munafik. Yang kedua ini munafik, sehingga tidak mungkin didoakan. Dia adalah munafik. Baik, ini pendapat sebagian ulama. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babul khawfi minasy syirki. Bab tentang takut dari kesyirikan. Bab tentang takut dari kesyirikan. Baik. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bahwa hadzal babu fi ghayatil munasabah lil abwab as-sabiqah. Bab ini, bab sekarang ini, bab yang keempat, sebagai ulama mengatakan bab yang ketiga, bab ini itu punya, memiliki keterkaitan yang luar biasa dengan bab sebelumnya. Jadi bab ini sangat memiliki keterkaitan, nah, dengan bab-bab sebelumnya. Sudah berapa lewat bab? Sudah tiga. Ada yang mengatakan dua. Maka bab ini sekarang yang dibuat oleh beliau itu sangat memiliki keterkaitan dengan bab-bab sebelumnya. Wahada min diqqati fahmihi, wahada min diqqati fiqhihi wa fahmihi rahimahullah. Dan ini termasuk ya detailnya pemahaman, termasuk naam luar biasanya pemahaman dan fikih dari Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang menunjukkan di antara bentuk apa? Di antara bentuk hebatnya ilmunya, hebatnya fikihnya, nah detailnya fikihnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu terlihat ketika dia meletakkan bab-bab. Jadi ulama itu jamaah sekalian bukan sekedar langsung bab ini, bab ini enggak. Mereka sudah merangkai. Bagaimana bisa nyambung dengan bab sebelumnya? Bagaimana bab ini diletakkan di sini? Ini cocoknya di sini. Ini cocoknya di sini. Ini para ulama. Jadi kalau kita membaca buku-buku ulama, itu setiap mereka menulis di situ pasti ada fawaidnya. Itu kalau ulama. Karena ilmunya berjalan. Dipaham ya? Jadi bukan sekedar asal-asal hantam bab ini, bab tidak, tapi disusun dengan sistematis. Kata beliau, maka bab ini diletakkan di sini, bukan diletakkan pada bab ke-6, ke-7, tidak. Jadi coba antum perhatikan nanti, setiap bab itu ada keterkaitan pada bab sebelumnya. Nah, kata beliau, maka ini termasuk perkara yang menunjukkan diqqah. Nah, bagusnya pemahaman detailnya, sempurnanya pemahaman beliau. Dan wahusni ta'lifihi, dan bagusnya beliau dalam menulis kitab. Bagusnya caranya. Luar biasa ini kitab. Fa'illahu, kenapa? Karena sesungguhnya lamma zakara fil babil awal. Karena ketika beliau Asy-Syaikh menyebutkan pada bab pertama, apa bab pertama? Nah, pada bab pertama itu menjelaskan tentang hakikat tauhid. Jadi pada bab yang pertama, pada awal-awal kitab ini, beliau menjelaskan tentang apa? Hakikat tauhid. Tentang apa? Tentang makna tauhid. definisi hakikatnya itu tauhid apa? Dengan membawakan ayat-ayat itu kan, "Maa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Berarti tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allah. "Naam, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu." Naam, berarti tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah. Itu kan tauhid. Paham ya? Jadi pada bab pertama al-muallif menjelaskan apa itu tauhid. Kemudian pada bab yang kedua, al-muallif menyebutkan bab fadli tauhid, keutamaannya. Ya kan begitu? Keutamaannya. Baik. Kemudian pada bab yang ketiga, muallif menyebutkan apa? Siapa yang menyempurnakan tauhid? Disebutkan keutamaan khususnya lagi. Setelah disebutkan keutamaannya tauhid, maka pada bab yang ketiga disebutkan keutamaan yang lebih khusus, yang lebih istimewa. Paham? Nah, setelah al-muallif menyebutkan tentang pengertian tauhid, keutamaan tauhid, maka kata Asy'a al-Fauzan berkata, "Na'am, lama dzakara hadzihil abwab," setelah beliau menyebutkan bab-bab ini, "nasaba ayyudzkara diddut tauhid." Maka kalau begitu, setelah disebutkan bab ini, kalau begitu nasaba ayyudzkara diddut tauhid. Maka di sini sangat bagus. Nah, sangat nyambung kalau kemudian disebutkan lawannya. Benar ya? Iya kan? Setelah disebutkan tauhid ini tauhid, kemudian keutamaannya seperti ini, maka setelah itu bagus kalau apa? Bagus kemudian kalau disebutkan lawannya. Apa lawannya tauhid? Syirik. Inilah para ulama. Nah, kenapa? Li'annahu la yakfi anna al-insana ya'rifu at-tauhid. Kenapa? Karena tidak cukup, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak cukup manusia itu hanya mengenal tauhid, tidak cukup itu. Bal bahkan la budda an ya'rifa diddahu. Tetapi wajib baginya, harus baginya untuk mengenal lawannya. Jadi tidak cukup bagi kita mengenal itu tauhid begini, kemudian keutamanya begini. Tetapi apa? Nah, harus bagi kita untuk mengenal lawan daripada tauhid. Kenapa? Khasyata ayyaqa'ati. Karena kalau kita tidak mengenal lawannya tauhid, itu syirik, maka dikhawatirkan kita akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu, tidak mengenal. Nah, dipaham ya? Baik. Sehingga apa? Sehingga akan merusaklah tauhidnya. Kesyirikan itu akan merusak tauhidnya. Baik. Khawani fiddin a'azakumullah. Ini keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian kata beliau, setelah itu beliau berkata, di sini Syekh berkata, babul khawfi minasyirki. Bab apa? Takut dari kesyirikan. Takut dari syirik. Kata beliau, annal muwahhid, seorang yang bertauhid, itu yajibu an yakhafa minasyirki, wajib baginya untuk merasa takut dari kesyirikan. Itu orang bertauhid. Tanda ciri orang yang bertauhid itu dia wajib untuk apa? Selalu merasa takut dari perbuatan kesyirikan. Wala yaqulu, tidak boleh dia berkata, ana muwahhid, saya sudah bertauhid. Tidak boleh. Wa ana araftu tauhid, saya sudah mengenal, saya sudah mengetahui itu tauhid. Wala khatara alayya min asyirk, dan tidak ada lagi bahaya bagiku kesyirikan. Tidak boleh seperti itu. Nah, hadza igra'u min asyaitan. Siapa yang memiliki nah, sifat-sifat seperti ini, merasa sudah selamat, merasa tidak takut dari kesyirikan, maka kata beliau, ini adalah bentuk tipuan syaitan kepadanya. Syaitan telah membuat dia terpedaya, tertipu. Nah, La ahada yuzakki nafsahu. Tidak boleh bagi seorang pun untuk merekomendasi dirinya. Wala ahada la yakhafu minal fitnah. Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk tidak takut dari fitnah. Madama ala qaidil hayat. Selama dia masih hidup. Tidak boleh ada di antara kita yang merasa aman. Nah, tidak merasa takut kepada kesyirikan selama kita masih hidup. Fa innal insana mu'arradun lil fitnah. Karena yang namanya manusia itu selalu dihadapkan dengan sekian banyak fitnah. Baik. Dalla ulama'u akhbar. Telah tersesat ulama-ulama. Bayangkan, siapa yang tersesat? Ulama-ulama akhbar. Ulama-ulama Yahudi. Mereka berilmu, tapi tersesat. Naam. Naam. Wa zallat aqdamuhum, tergelincir kaki-kaki mereka. Wa khutima lahum bisu, dan ditutup kehidupannya dengan su'ul khatimah. Nah, akibat dari apa? Akibat dari mereka merasa aman. Merasa sudah berilmu. Naam. Tidak merasa takut. Sehingga karena akibat dari perasaan aman ini, tidak ada upaya untuk belajar. Tidak ada upaya untuk mendalami. Kenapa? Karena saya sudah salafi. Saya sudah kajian. Saya sudah paham itu. Ternyata apa? Ada pembahasan-pembahasan yang tidak tahu. Sebagaimana akan datang nanti. Ternyata kesyirikan itu banyak jenisnya. Yang mungkin kita tidak pernah dengar. Kenapa? Karena sudah merasa hebat. Saya sudah salafi saya. Saya sudah paham itu. Tauhid itu begini. Syirik itu begini. Ah, sudah. Saya tidak berbuat syirik lagi. Padahal ada di sana kesyirikan-kesyirikan yang khafi, tersembunyi. Kesyirikan yang tersamarkan. Yang kita tidak tahu. Baik. Maka tidak boleh bagi kita merasa aman dari kesyirikan ikhwan fiddin. Baik. Maka beliau di sini menyebutkan bab pentingnya bagi kita untuk takut, merasa takut jangan sampai kita terjatuh dalam syirik. Kemudian beliau membawakan beberapa adillah dalil. Wa qaulullahi azza wa jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini dalil-dalil yang berkaitan dengan bab. Ya, apa bab kita? Bab kita adalah takut dari kesyirikan. Maka dalil-dalil ini seluruhnya berkaitan dengan bab. Dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya kita merasa takut dari kesyirikan. Pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan apa ayatnya? Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ayatnya dengan apa? Inna. Inna Allah. Apa itu inna? Dalam ilmu bahasa Arab yang belajar ilmu nahu, inna itu apa? Inna. Inna Muhammadan qa'ibun. Inna itu apa? Apa namanya huruf? Harfut tawqid. Huruf yang dipakai untuk menekankan suatu berita yang akan disampaikan. Ketika kita berkata Zaid qa'id, Zaid berdiri, orang akan, apa benar? Ketika kita berkata inna, iya betul-betul, Zaid berdiri. Itu inna. Penekanan. Agar orang percaya betul dengan berita yang disampaikan. Tidak ada keraguan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat, Inna Allah, sesungguhnya Allah pasti Tidak ada keraguan di sini. Inna, penekanan dari Allah. Ditekankan betul oleh Allah. Apa yang ditekankan? Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuninya. Adapun dosa selain syirik, perzinahan, pencurian, mabuk-mabukan, riba, yang lainnya dari seluruh jenis dosa-dosa yang ada selain syirik, itu masih ada harapan. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah tidak ampuni. Kalau Allah tidak ampuni, dimasukkan ke neraka, setelah itu dikeluarkan. Tapi kalau syirik, inna, tidak. Tidak ada ampunan sama sekali. Tidak diampuni, neraka kekal dalamnya. Itulah syirik. Maka jamaah sekalian, kalau seperti ini keadaan syirik, apakah kita merasa aman? Kalau seperti ini keadaannya kesyirikan itu, tidak ada ampunan dari Allah, maka apakah kita merasa aman? Merasa cukup untuk tidak belajar kesyirikan? Ada yang merasa aman? Kalau ada yang merasa aman, kata Syekh tadi, dia telah terpedaya oleh syaitan. Kalau ada yang merasa aman, maka dia jahil, bodoh. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh dalam Fathul Majid. Yang merasa aman itu orang bodoh itu. Nah, maka kalau seperti ini keadaan kesyirikan, bagaimana kita tidak merasa takut? Baik. Al-Syekh Fadl al-Fawzan berkata, فَهَذَا فِيهِ خُطُورَةُ الشِّرْكِ. Maka di dalam ayat ini, ketika Allah berkata, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, maka di dalam ayat ini terdapat bahaya kesyirikan. فَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ لِلْمُشْرِكِ. Kenapa? Karena Allah tidak mengampuni orang-orang musyrik. مَا أَنَّ رَحْمَتَهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Padahal kita ketahui, padahal kita fahami bersama bahwa apa? Bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Allah memiliki rahmat penyayang, memiliki sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya, dan rahmat Allah itu sangat luas sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi, ya, atau Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Rahmatku, kata Allah, mendahului apa? Mendahului kemurkaanku. Artinya apa? Ya, kalau saya memurka kepada hamba, tidak, saya akan dahulukan rahmatku. Kalau ada yang melakukan maksiat, seharusnya Allah akan marah, tapi tidak, Allah mendahulukan rahmatnya. Itulah Allah. Tetapi untuk kasus ini, kemurkaan Allah yang dulu. Tidak ada rahmatnya sama sekali. Tidak berlaku rahmat Allah pada hari kiamat bagi orang yang melakukan kesyirikan dan meninggal tidak bertobat. Tidak ada berlaku rahmat Allah. Tidak ada itu. Hanya kemurkaan Allah yang dia dapatkan. Padahal apa? Padahal Allah itu memiliki apa? Sifat rahmat yang luar biasa. Nah, orang yang melakukan perzinahan, orang yang melakukan penipuan, pencurian, pembunuhan, mereka masih ada rahmat Allah kepadanya. Masih ada rahmat Allah kepada mereka. Bisa jadi Allah ampuni, berarti Allah rahmati. Bisa jadi Allah tidak ampuni, tetapi mereka berharap rahmat dari Allah dikeluarkan dari surga. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, tidak ada sama sekali rahmat dari Allah. Tidak ada ampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walakin al-musyrik, kata Syekh, akan tetapi orang yang melakukan kesyirikan, la yadkhulu fiha, mereka tidak akan masuk dalam rahmat Allah. Tidak ada. Li'idami jarimatihi. Kenapa? Karena besarnya dosa yang dia lakukan. Besarnya jarimah, besarnya kriminal, pelanggaran yang dia lakukan kepada Allah, waliyadu billah, kata beliau. Nah, dipahami ikhwat sekalian? Maka ini ayat merupakan ayat yang akan membuat kita takut. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena siapa yang melakukan kesyirikan, selesai. Nah, ikhwani fillah azakumullah. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak ampuni dosa syirik. Apakah syirik yang dimaksud dalam ayat ini hanya syirik besar atau juga masuk syirik kecil? Dipaham ya? Nah, di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan ayat ini berlaku untuk syirik besar saja. Adapun syirik kecil, dia nanti masuk pada potongan ayat yang kedua apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni selain dari dosa, selain dari syirik besar. Berarti syirik kecil masuk dalam tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Kalau tidak, Allah tidak ampuni. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Berarti yang masuk dalam ayat yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, syirik yang tidak diampuni adalah syirik besar. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Baik, sebagian ulama yang lain berkata tidak. Syirik yang tidak diampuni oleh Allah masuk juga syirik kecil. Masuk. Masuk. Ya, masuk di dalamnya. Seperti apa syirik kecil? Banyak. Syirik kecil itu banyak sekali. Seperti bersumpah. Akan datang nanti. Bersumpah bukan menggunakan nama Allah. Riya. Syirik kecil. Banyak syirik kecil. Baik. Nah, sebagian ulama tadi berkata bahwa syirik kecil masuk juga dalam ayat yang tidak diampuni oleh Allah. Apa dalilnya? Syirik kecil masuk ayat itu sendiri. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghfiru, Allah tidak mengampuni apa? Ay yushraka bihi. Perhatikan kalimat an yushraka, an huruf an kemudian ditambah yushraka. Di situ pendalilan ulama. Nah, bahwa saja di sini an, di sini huruf masdar, kemudian yushraka fi'il mudhari. Kata para ulama, kalau dijadikan masdar, itu dalam ilmu nahwu ya, nanti kalau yang belajar ilmu nahwu akan paham dia insyaallah. Ya, jadi saya kasih kesimpulan bahwa al-yusyaraka ini, itu kalau dirubah menjadi masdar, itu jadinya menjadi isyrakan bihi. Itu jadinya. Berarti kalau al-yusyaraka bisa dirubah menjadi masdar, hasilnya bagaimana? Isyrakan bihi. Berarti kalau dirubah menjadi masdar, maka bunyi ayatnya innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Itu bunyinya kalau dirubah menjadi masdar. Ya. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni isyrakan bihi, kesyirikan. Syirik terhadap Allah, Allah tidak ampuni. Dan isyrakan di sini setelah dirubah menjadi masdar tadi, ya, asalnya yusyraka, setelah dirubah menjadi masdar menjadi isyrakan, sekarang apa? Bertanwin. Ya, bertanwin dia isyrakan. Paham? Dan suatu kata yang bertanwin dalam bahasa Arab kalau terletak setelah huruf la, la yaghfiru, iya. Kalau ada kalimat atau kata dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, dalam hadis, bertanwin dia, dan dia terletak setelah huruf la, maka yang bertanwin itu umum, tidak khusus. Paham di sini? Berarti kalau begitu, syirik di sini umum atau khusus? Umum, berlaku umum dia. Kenapa? Karena dia bertanwin dan terletak setelah huruf la. Dan kaidah berkata, kaidah dalam usul atau kaidah fikih, an-nakiratu fi siyakin nafi tufidul umum. Itu kaidahnya. Bahwa suatu isim yang bertanwin kalau terletak setelah huruf nafi, huruf nafi itu la, maka yang bertanwin itu bermakna umum. Itu kaidah. Berarti syirik dari sini khusus syirik besar atau berlaku umum? Syirik besar atau kecil berlaku umum. Paham ya? Nah, jamaah sekalian, kalau syiriknya berlaku umum, maka bagaimana kita tidak merasa takut kalau begitu? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesyirikan, syirik besar dan syirik kecil. Ternyata syirik kecil juga tidak ada ampunan. Na'udzubillah. Dan di sini tidak banyak-banyak kita terjatuh. Maka ada yang merasa aman dari syirik? Kalau ada yang merasa aman, berarti hebat betul dia. Hebat betul, akan datang nanti. Nabi Ibrahim saja tidak aman. Bayangkan, Nabi Ibrahim saja merasa takut, apalagi kita. Nabi saja takut kepada sahabat, apalagi kita. Maka jangan merasa aman. Maka di sinilah pentingnya kita belajar tauhid dan belajar kesyirikan. Oleh karena itu Nabi kita mengajarkan tauhid dan syirik berapa lama? Mengajar sahabat. Hah? Berapa lama? 10 tahun. 10 tahun. Nah, 10 tahun Nabi mengajarkan tauhid dan syirik kepada siapa yang diajar? Sahabat yang diajar, orang Arab. Nah kita ini, iya, baru belajar sedikit, aduh lamanya, kapan selesainya itu? Belajar tauhid itu tidak segampang itu, jamaah sekalian. Belajar tauhid itu kalau selesai bukan ditutup buku, enggak, diulang. Itu tauhid. Tauhid itu harus diulang-ulang. Supaya apa? Supaya meresap. Itu tauhid. Tidak sama kalau kita belajar fikih. Kalau kita belajar sholat sudah paham, sudah. Saya sudah paham ilmunya. Begini caranya, begini. Sudah paham. Tapi kalau tauhid harus kita dalami betul. Terutama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah hati. Rajak, harapan, tawakal, takut, naam. Yang berkaitan dengan ibadah-ibadah hati. Di situ paling sering terjatuh dalam kesyirikan ibadah hati itu. Paling sering. Takut. Wah, takutnya gimana takut kita ini? Takut kepada bos atau takut kepada perintah Allah? Nah, di sinilah. Nah, di sini bisa jatuh dalam kesyirikan. Syirik kecil. Nah, sebagaimana akan datang nanti. Bab-bab tentang syirik-syirik kecil. Baik. Dipahami ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, syirik besar dan syirik kecil. Nah, dan ini salah satu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah salah satu pendapatnya apa? Mengatakan bahwa syirik kecil masuk dalam ayat. Masuk dalam ayat. Baik, kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi ayat ini, jemaah sekalian, dibawakan oleh al-muallif dalam bab ini untuk menjadikan kita merasa takut dari kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah dosa yang tidak ada ampunannya pada hari kiamat. Dan kesyirikan di sini, menurut sebagian ulama, masuk di dalamnya kesyirikan besar dan kesyirikan kecil. Baik. Perbedaannya di mana? Kalau seandainya kita memilih pendapat ulama yang menggolongkan dua-duanya masuk. Jadi kalau dua-duanya masuk, berarti dua-duanya langsung tidak ada ampunan. Berarti dia langsung di mana dia? Tempatnya, imma syurga, imma neraka. Orang yang melakukan kesyirikan, itu kan tidak diampuni pada hari kiamat. Tidak ada pengampunan dosa. Maka kalau tidak ada ampunan, kemana dia? Neraka. Itulah yang melakukan kesyirikan. Neraka dia. Nah, perbedaannya nanti kalau yang melakukan kesyirikan besar, itu yang kekal. Itu yang kekal. Yang selama-lamanya tidak akan pernah keluar. Adapun yang melakukan syirik kecil, maka itu tetap juga langsung neraka, tapi tetap akan keluar suatu saat ya, tidak tahu kapan. Tidak tahu kapan. Tapi jelas, langsung masuk. Sudah ada tiketnya. Langsung, tidak ada. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, kalau Allah ampuni, surga. Kalau Allah tidak ampuni, neraka. Sama dengan dosa kecil, apa syirik kecil. Tetap akan keluar suatu saat. Tapi kalau syirik kecil, tidak sama seperti pelaku riba. Iya, kalau pelaku riba, bisa diampuni nanti. Nah, kalau tidak diampuni, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, tetapi kalau syirik kecil, tidak langsung masuk. Karena tidak ada ampunan. Hanya saja tetap akan keluar suatu saat. Adapun syirik besar tidak. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Ikhwan ibn razakumullah. Maka ini ayat Allah subhanahu wa ta'ala datangkan, sampaikan, na'am, abadikan untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita. Jangan bermudah-mudahan bergampangan dengan kesyirikan. Jangan merasa aman dari kesyirikan. Dan jangan menyepelekan dakwah tauhid. Jangan disepelekan itu. Orang menyepelekan dakwah tauhid, dikhawatirkan dia akan dibalas oleh Allah dengan apa? Dengan dijatuhkan dia ke dalam kesyirikan. Nah, hati-hati. Maka ikhwani fillah jazakumullah, penting bagi kita untuk selalu waspada dari kesyirikan. Sudah pernah kita sampaikan sebuah hadis, ya, sudah pernah lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abbas ibn Abdul Muttalib pernah datang kepada Nabi. Kata Rasulullah, kata Abbas ibn Abdul Muttalib, ya, hal nafa'ta Aba Talib bishay'in ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah kamu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada pamanmu Abu Talib? Apakah kamu ya Rasulullah tidak pernah, tidak bisa memberikan sedikit pertolongan, sedikit manfaat, sedikit kebaikan untuk paman kamu Abu Talib itu? Tidak pernah, tidak bisakah kamu lakukan itu? Fa innahu kana yahutuka. Ingat wahai Rasulullah, bukankah dia dulu pamanmu itu, ketika kamu hidup dia yang menjaga kamu, merawat kamu dari kecil, dia rawat kamu, dia jaga kamu. Kemudian ketika kamu sudah dewasa, diangkat menjadi rasul, siapa yang menolong dan membela agamamu? Dia. Yadbabulak. Marah dia kalau ada yang berani coba-coba mengganggu kamu. Dia marah. Maka tidakkah kamu balas jasa? Tidakkah kamu bisa memberikan sedikit saja pertolongan kepada pamanmu Abu Talib itu? Ayahnya Abbas. Abbas ini, ya, anaknya Abu Talib. Minta kepada Nabi. Dan kita maklumi bersama bahwa Abu Talib itu meninggal di atas kesyirikan, tidak bertobat, meninggal di atas syirik. Di akhir hayat sudah berusaha didakwahi oleh Nabi, tapi tetap meninggal di atas agama kesyirikan. Maka datanglah anaknya Abbas, ya Rasulullah, tidakkah kamu bisa sedikit saja memberikan manfaat pertolongan kepada pamanmu? Bukankah dia telah menolong kamu di dunia? Bukankah dia telah merawat kamu? Naam, menyokong dakwahmu, menjadi penolong dakwahmu. Apa kata Nabi? Naam, iya. Saya sudah tolong dia. Saya sudah tolong dia. Bagaimana pertolonganmu? Kata Nabi, huwa fi dhahdahin min nar. Dia itu berada di permukaan neraka. Saya sudah tolong. Dia itu berada di permukaan neraka selama-lamanya, tidak akan pernah berhenti. Selama-lamanya di permukaan neraka, permukaannya. Laula ana, seandainya bukan karena pertolongan saya, bukan karena syafaat yang Allah berikan kepada saya, lakana fi darkil asfal minan nar. Maka pasti dia berada di keraknya neraka. Di keraknya dia tinggal sebenarnya. Tapi karena saya terus memohon kepada Allah, maka Allah memberikan, mengabulkan permohonan saya. Nabi minta supaya diampuni, Allah tidak kabulkan. Karena tidak mungkin orang kafir diampuni, tidak mungkin orang musyrik diampuni, pasti neraka, pasti itu. Tetapi di sini khusus bagi Nabi, Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan, ya biarlah. Ya, silakan kamu tolong tapi tidak bisa dikeluarkan. Di mana? Di permukaan saja. Berapa lama? Terus-menerus begitu. Tidak pernah berhenti. Kekal di permukaan neraka. Bagaimana permukaan neraka? Nabi katakan, inna ahwana ahlun nari azaban Abu Talib. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaan adalah Abu Talib itu. Kenapa? Karena dia permukaan dia. Dia yang paling ringan. Bagaimana ringannya? Kata Nabi, wahuwa munta'anun bina'lay, dia dipakaikan terompah. Dipakaikan dua sendal dari bara api, yagli minhuma dibahu, mendidik otaknya. Mendidik otaknya. Itu yang paling ringan. Bayangkan jamaah sekalian. Bayangkan jamaah sekalian bahayanya kesyirikan itu. Padahal Abu Thalib adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupnya. Abu Thalib adalah orang yang sangat berjasa terhadap dakwah Rasulullah. Dia adalah pembela Rasulullah. Dia adalah donaturnya Rasulullah dalam dakwah. Bahkan dialah yang memelihara dari kecil Rasulullah sampai kemudian diangkat menjadi Rasul. Tidak sampai di situ, dibela. Marah Abu Thalib kalau ada yang mengganggu dakwah Nabi. Marah. Tapi perhatikan apa balasan dari Allah. Apa balasannya? Neraka balasannya. Kenapa? Karena kesyirikan. Seandainya Abu Thalib itu tidak melakukan kesyirikan, bertobat, walaupun banyak dosanya, akan diampuni oleh Allah. Tapi karena kesyirikannya, nah, maka tidakkah kita merasa takut dari kesyirikan itu, jamaah sekalian? Bagaimana ayahnya Ibrahim? Ayahnya Ibrahim, bagaimana dia? Dirubah menjadi anjing hutan. Dirubah menjadi anjing hutan yang berlumuran dengan darah, kemudian diikat kakinya, dilemparkan ke dalam neraka. Itu yang melakukan kesyirikan. Nah, tidak ada dosa-dosa yang seperti ini, tidak ada. Tidak ada jamaah sekalian. Nah, maka siapa yang merasa aman dari kesyirikan, maka dia adalah orang yang apa? Yang tertipu, terpedaya dengan syaitan. Nah, terpedaya dia. Ikhwan fillah jazakumullah. Baik, kemudian berkaitan dengan ayat tadi. Nah, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Sebagian kaum muslimin, naam, bahkan terdengar dari sebagian dai-dai yang cukup terpandang juga, dan saya sendiri pernah dengar, pendapat yang seperti ini. Sebagian dari mereka berdalilkan dengan ayat ini, untuk apa? Untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa orang yang melakukan kesyirikan itu walaupun bertobat tidak diterima. Walaupun bertobat. Ada orang yang bertahun-tahun datang ke kuburan, mengkultuskan kuburan, bahkan sudah ada di situ kemahnya, sudah ada di situ bocok-bocoknya, tinggal di situ terus, bahkan penunggunya, bahkan pembaca-bacanya, sekarang mau bertobat kepada Allah. Sudah dapat ayat-ayat bahaya kesyirikan, sudah paham dia ini syirik, sekarang mau bertobat. Datanglah dia ke ustaz. Ustaz, bagaimana? Bisakah diampuni itu orang yang melakukan kesyirikan? Tidak, tidak bisa itu. Kenapa? Karena ayatnya berkata, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini terdengar, saya dapat sendiri. Sempat saya memberi pengajian, ada yang bertanya, Ustaz, syirik itu tidak diampuni, Ustaz. Kalau selain syirik, bisa katanya. Tapi kalau syirik, kalau mau bertobat, tidak diampuni oleh Allah itu. Nah itu, saya dengar sendiri, saya dapat sendiri, dan ada orang-orang awam bertanya. Katanya saya pernah dengar dari Ustaz juga. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Apakah memang seperti itu makna ayat? Apakah memang seperti itu maksudnya ayat? Bahwa orang yang mau bertobat dari kesyirikan tidak diampuni? Memang kalau dilihat dari ayat seperti itu kan? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi kalau ada yang mau bertobat, syirik tidak diampuni. Iya. Berarti kalau begitu Umar tidak diampuni. Karena Umar dulu pelaku kesyirikan. Kan begitu. Betapa banyak sahabat dulu pelaku kesyirikan. Tapi ketika mereka bertobat kepada Allah, Allah terima taubatnya dan Allah sudah jamin surga bagi mereka. Kan begitu. Umar dulu pelaku syirik. Umar. Nah. Kita lihat banyak sahabat yang melakukan kesyirikan dulu. Tapi ketika bertobat kepada Allah diterima taubatnya dan dimasukkan ke dalam surga. Terus bagaimana dengan ayat kalau begitu, Ustaz? Bagaimana ayat ini? Nah, ayat ini jamaah sekalian, di sinilah pentingnya ingat, saya ingatkan kembali, di sinilah pentingnya di dalam beragama itu, pakai apa beragama? Hah? Pakai akal? Pakai apa? Pakai dalil. Dalil itu yang mana? Al-Quran. Apa lagi? Hadis. Sampai di situ cukup? Cukup sampai di situ? Hah? Tidak cukup. Kenapa? Buktinya sudah ada orang pakai ayat ini. Tapi kok masih salah-salah? Terus apa yang harus mencukupi? Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan. Bodoh itu penyakit. Apa obatnya? Dua, kata dia. Obatnya dua. Untuk mengobati penyakit ini dua saja. Wasifa'uhu amrani fit tartibi muttafiqat. Dan dua obat ini harus berjalan dua-dua. Tidak boleh dipisahkan. Satu pasang ya, kalau orang makan obat harus diminum satu pasang, kata dokter. Tidak boleh satu saja. Kalau satu saja tidak sembuh itu harus ada dua. Dua harus diminum. Dua harus obatnya. Tetapi apa kata beliau, tidak cukup itu dua obat. Harus ditambah apa? Wa tabibu dzaka alimur rabbani. Harus ada dokter yang memberikan resep terhadap obat itu. Betul atau tidak? Kalau tidak ada dokter yang memberi resep, bahaya nanti obat jadi penyakit. Obat membahayakan. Maka sama seperti Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu obat. Tetapi apa? Harus ada dokternya. Siapa dokternya? Alimur Rabbani. Seorang ulama. Kalau tidak ada dokternya ulama, tidak ada ulama yang menjelaskan ayat, bahaya itu. Bisa salah paham. Nah, seperti inilah salah pahamnya orang ini. bermodalkan dengan terjemahan Al-Quran, bermodalkan dengan bahasa Arab langsung dihantam. Wah, enggak. Padahal ayat ini diterangkan oleh para ulama, ada dokternya yang menjelaskan kepada kita. Maka perhatikan bagaimana dokter para ulama menjelaskan makna ayat sehingga sembuhlah penyakit masyarakat. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, Al-Imam Ibn Kathir ini penafsir, jadi ayat itu dikembalikan kepada ahlinya yang ahli dalam menafsirkan. Al-Imam Ibn Kathir berkata, makna ayat kata beliau, baik, la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi. Jelas ayatnya, jelas keterangan dari Al-Imam Ibn Kathir. Kata beliau, makna ayat adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni seorang hamba. Allah tidak mengampuni seorang hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan membawa dosa syirik. Itu yang tidak diampuni. Paham maksudnya beliau? Maksudnya beliau adalah Allah yang tidak diampuni oleh Allah adalah orang yang meninggal bertemu dengan Allah dan belum bertaubat dari kesyirikannya. Itu yang dimaksud tidak diampuni. Faham? Jadi kalau ada orang sementara di kuburan bawa kambingnya, bawa apanya disembeli, meninggal. Ah, ini yang tidak diampuni. Kenapa? Meninggal tidak bertobat. Itu yang dimaksud dalam ayat. Jadi orang yang tidak diampuni dari kesyirikan adalah orang yang meninggal berjumpa dengan Allah dan belum bertaubat. Adapun kalau ada orang yang bertaubat kepada Allah di dunia, maka pintu taubat terbuka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ. Wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Perhatikan, telah melampaui batas, luar biasa dosanya. Bayangkan, sudah melampaui batas dia. لا تقنطوا من رحمة الله. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu yaghfiru, mengampuni adzulub, dosa-dosa jami'ah, semuanya. Jelas aja kan? Allah mengampuni dosa-dosa, disebutkan dulu bentuk jamak semua dosa, ditambah lagi dikuatkan dengan apa? Jami'ah, semuanya tanpa terkecuali, termasuk syirik. Ya, surah Az-Zumar, jelas ya. Maka dosa apapun kalau orang mau bertobat diterima tobatnya oleh Allah berdasarkan ayat tadi. Allah mengampuni dosa semuanya. Adapun ayat tadi Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu berlaku bagi orang yang meninggal dan belum bertaubat. Maka kalau ada orang yang meninggal belum bertaubat dari bocok-bocoknya dan seterusnya, maka itulah yang dimaksud dalam ayat. Jelas ya? Jelaskan. Dan itu juga sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sahabat banyak yang musyrik. Tapi ketika mereka bertaubat, maka diterima taubatnya oleh Allah, bahkan dibalas dengan surga. Jelas ya? Ikhwan fillah jazakumullah. Ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif dalam bab ini, ya, ayat yang yang menjelaskan kepada kita pentingnya untuk kita merasa takut dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kita banyak-banyak berdoa, ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari perbuatan kesyirikan yang tidak ada ampunannya pada hari kiamat ketika seorang hamba meninggal dan tidak bertaubat kepada Allah. Baik, naktafi bihada. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Syaratnya bertobat. Syaratnya bertobat ada tiga. Yang pertama, na'am, al-iqla'. Kemudian al-iqla' itu artinya berhenti. Ketika dia mau bertobat dari suatu dosa langsung berhenti. Ketika mau bertobat langsung berhenti. Jangan saya bertobat tapi terakhir ini. Tidak begitu ya. Pada saat dia bertobat langsung berhenti. Jadi kalau sementara tapi kan itu balok, dia bertobat langsung ditumpah. Tidak boleh bilang terakhir. Ternyata sebenarnya itu mati. Bahaya satu. Yang kedua, an-nadab. Dia harus menyesal. Ada penyesalan. Kenapa saya begini dulu? Jadi harus ada penyesalan dalam hati. Kenapa saya begini ya? Kenapa? Ada kegelisahan ya. Kenapa dan kenapa saya melakukan begini? Kenapa begini? Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali. Bertekad, berniat, bertekad keras, kuat untuk tidak mau melakukan kembali. Nah, jangan kemudian adalah wajibnya. Kalau ada kesempatan, tidak apa-apa. Ya, jadi itu syaratnya ya, tiga tadi syaratnya. Ya, kemudian ada sebenarnya ulama menambah dia bertobat pada waktu yang masih boleh bertobat. Pada waktu yang masih boleh. Itu apa? Sebelum nyawa ditenggorokan masih bisa. Baik. Wallahualam. Bismillah, bagaimana jika kita sakit dan berobat ke dokter? Apakah itu termasuk mengurangi tawakal kita kepada Allah? Tidak mengurangi dengan syarat, ya. Jadi datang berobat ke dokter itu bisa mengurangi, bisa tidak. Baik, kalau tidak mengurangi tawakal, kalau dia dalam hatinya hanya menjadikan sebagai sebab. Hanya sebagai sebab, karena memang diizinkan dalam agama mengambil sebab. Beramal dengan sebab, maka boleh saja selama hatinya penuh full kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menyembuhkan, tapi dokter ini hanya sebagai perantara saja atau penyebab saja, itu tidak mengurangi tawakal. Yang mengurangi tawakal itu adalah kalau di dalam hatinya ya terlalu tergantung dengan dokternya. Seakan-akan dokternya itu kalau saya mau pilih itu dokter itu ahli sekali. Nah, biasanya begini dia. Nah, itu kembali kepada hati ya, kembali kepada hati seseorang. Ya, jadi berobat kepada dokter itu dan bisa mengurangi tawakal, baik dan bisa tidak mengurangi tawakal. Jadi itu kembali kepada hati orang yang berobat, baik. Dan berobat kepada dokter itu sendiri tidak dilarang, ya tidak dilarang dalam agama kita. Hanya saja sebagian ulama mengatakan makruh, hanya mengatakan makruh. Tapi tidak dilarang, Allah alam. Baik. Maka tidak mengapa ya, tidak mengapa kita datang ke dokter berobat dengan syarat na'am dijadikan sebagai sebab saja. Na'am, adapun penyembuh ya, yang menyembuhkan itu hati kita tergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.